Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الإخوة إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali melalui pancaran radio An-Najiyah secara streaming dengan materi Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih bab yang ke-14. Kita masih ingat sama-sama bab yang terkait dengan beristighatsah kepada selain Allah. Kita akan selesaikan insyaallah taala sesuai dengan waktu yang tersedia. Naam. Kita akan memasuki biidznillah taala pendalilan yang keempat dari Al-Qur'an yang dipaparkan oleh muallif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita melangkah, ada baiknya untuk mengingatkan kita kembali dalil mana saja di dalam ayat Al-Qur'an yang beliau sebutkan tentang bab ini. Yang pertama adalah surat Yunus ayat ke-106 dan ke-107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan jangan kau seru, engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memudaratkanmu. Maka jika engkau lakukan, maka sungguh benar-benar engkau akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Yang kedua, jika surat Yunus ke-107 dijadikan urutan yang kedua, maka Allah Jalla wa'ala, maka disebutkan padanya firman Allah Jalla wa'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Dan jika Allah Jalla wa'ala menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Yunus ke-106 dan berlanjut ke-107. Nah, ini yang pertama, atau mungkin yang ke-107 adalah sebagai dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Al-Ankabut ayat ke-17. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Dan mintalah rezeki di sisi Allah Jalla wa Ala dan tidak kepada selainnya. Nah, Al-Ankabut adalah surat ke-29, nomor ayatnya adalah ke-17, itulah dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, Al-Ahqaf Ayat yang kelima. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kata Allah Jalla wa'ala, dan siapakah yang lebih sesat? Adallu. Kita sudah bahas kata itu. Merupakan isim tafdil. Satu kata, satu isim yang menunjukkan lebih. Siapakah yang lebih sesat? Mimman yad'u min dunillah. Daripada atau dibandingkan orang-orang yang menyembah selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana tidak bisa mengabulkan baginya terhadap permintaan-permintaannya ila yaumil qiyamah. Sampai yaumil qiyamah. Dari sejak itu dan sampai yaumil qiyamah, mustahil untuk bisa mengabulkan permintaan-permintaannya. Nah, kita sampai pada kajian pekan yang lalu, pendalilan yang keempat. Nah, sebelum kita melangkah pada dalil yang kelima, nah, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, tentang Al-Ahqaf kelima ini. Yang pertama, mengapa dikatakan sebagai adallun nas? Sekaligus antum bisa memeriksa pada faedah yang ke-15 atau masail yang ke-15 menyebutkan hiya sababu kaunihi adallun nas. Sebab keberadaannya dikatakan manusia yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat. Mengapa sampai Allah Jalla wa'ala menyatakan seperti itu? Zalika li umurin. Karena dengan beberapa alasan, dengan beberapa perkara, ada empat yang beliau sebutkan. Yang pertama, sebab dia dikatakan adallun nas annahu yad'u min dunillah, bahwa dia menyeru, menyembah selain Allah. Malla yastajibulah, terhadap orang yang tidak bisa mengabulkan baginya. Nah, sebagaimana ayat yang sudah kita saksikan tadi Al-Ahqaf. Yang kedua, annal mad'uwin ghafilun an du'aihim. Bahwa yang dimintai itu ghafilun, lalai, lupa, an du'aihim, dari doa atau permintaan-permintaan yang memintanya selama di dunia. Saya tidak merasa dimintai, saya tidak tahu menau kenapa dia minta kepada saya. Mungkin bahasa sederhananya seperti itu. Dia ghafilun an du'aihim. Nah. Yang ketiga, annahu idza husyirun nas. Ini Al-Ahqaf yang keenam, diambil dari Al-Ahqaf yang keenam, annahu idza husyirun nas, bahwa apabila dikumpulkan manusia nanti di yaumil qiyamah, kanu lahu a'da, mereka baginya sebagai atau saling bermusuhan. Enam. Saling berlepas diri. Yang dimintai tadi berlepas diri dari yang meminta. Karena begitu dahsyatnya perhitungan urusannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia takut kalau kemudian dia yang dimintai tadi merasa memperhatikan terhadap yang mereka-mereka yang memintanya. Nah, sehingga saling berlepas diri. Yang meminta merasa dijadikan yang dimintai tadi sebagai penolong, sebagai yang bisa mengabulkan, sementara yang dimintai tadi berlepas diri. Maka kondisi yang seperti ini saling bermusuhan dan tidak tahu menahu, saling berlepas diri. Yang keempat, annahu kafirun bi'ibadatihim. Bahwa yang dimintai, yang diseru tadi itu mengingkari terhadap ibadatihim, terhadap ibadahnya mereka. Terhadap permintaan-permintaan yang mereka lakukan tadi. Dengan itulah sebabnya kenapa Allah katakan adallun nas, siapakah manusia yang lebih sesat? Nah, dengan empat alasan tadi. Nah, pantas kalau Allah katakan mereka itu sesat dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan kondisi orang yang semacam itu. Demikian Al-Ahqaf sebagai dalil yang keempat. Kita melangkah menuju dalil yang kelima atau dalil yang keempat jika memang surat Yunus 106 dan 107 dijadikan satu nomor. Dalil yang keempat atau kelima, An-Naml ayat ke-62. Masing-masing dibuka mushafnya. Untuk memudahkan mencarinya, bahwa An-Naml itu urutan surat ke-27. Nomor suratnya ke-27, nomor ayatnya 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A'ilahun ma'allah, qalilam ma tadhakkarun. Nah, disebutkan pada matan hanya sampai wayak syifusu. Kalau mau tahu lebih lengkapnya, dibuka Al-Quran ataupun terjemahnya. Nah, disebutkan hanya potongan ayat. Kita akan bahas tentang penafsirannya, baik faedah dari sisi bahasa maupun dari sisi tafsir. Maka alhamdulillah materi yang sedang dibahas adalah tentang masalah tauhid, tapi di sisi lain kita sedang membahas pula dari sisi tafsir beberapa ayat atau ayat-ayat yang disebutkan sebagai dalil oleh muallif. Selain kita bahas tafsir Al-Qur'an, juga kita bahas hadis. Karena biasa beliau sebutkan ayat Al-Qur'an, dan kita berusaha untuk mengupasnya, kita ingin mengetahui bagaimana penafsirannya. Sisi lain juga muallif sebutkan tentang hadis. Nah, maka sekian sisi kita dapatkan manfaat. Yang intinya kita sedang membahas tauhid. Yang kita bahas tentang istighatsah kepada selain Allah, namun dengan pendalilan-pendalilan kita berusaha untuk mengupasnya. Arti secara globalnya, amman yujibul muttarra, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan. Idza da'ahu, apabila dia berdoa, yakni kepada Allah, wa yakshifus su', dan yang menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, siapa yang melakukan itu semua? A'ilahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilam ma tadhakkarun. Sungguh amat sedikit sekali kalian yang mengingatnya, mengingat Allah Jalla wa'ala. Nah, kita bahas kata demi kata. Allah memulainya dengan kata amman. Apa artinya amman? Itu bukan satu kata, tetapi dua kata. Am dengan man. Am, alif dengan alif mim, am. itu bisa berarti dua makna. Yang sering am itu adalah artinya atau. Atau dengan sinonim yang lain au. Au. Au itu dalam bahasa Arab atau. Atau sisi lain juga penggunaannya dengan am. Nah. Tapi bisa jadi am itu dengan arti yang lain. Mungkin perlu kita ketahui maknanya adalah bal. Bal itu bisa berarti tetapi, bisa berarti bahkan. Antum catat faedah ini. Bisa dua makna, bisa atau, bisa tetapi, dan juga bahkan. Bergantung posisinya. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan manfaat. Faedah dari sisi bahasa. Yang pertama, kalau am itu jenisnya munqati'ah, maka artinya bal. Munqati'ah itu terputus. Tapi kalau am itu muttasilah, muttasilah itu bersambung, maka artinya au, adalah atau. Bisa munqati'ah yang artinya bal, bisa muttasilah yang artinya au. Nah, kita bertanya terkait dengan ayat ini, mana dari keduanya itu? Maka dari konteks ayat ke-62, dan juga nanti kita akan saksikan pada ayat-ayat yang lainnya, menunjukkan di sini adalah mungkoti'ah. Artinya adalah bal. Nah, kenapa mungkoti'ah? Karena tidak disebutkan mu'adil. Kan, muadil itu penyeimbangnya. Nah, karena tidak disebutkan penyeimbangnya. Tapi kalau disebutkan muadil penyeimbangnya, maka muttasilah. Contoh, nah, biar kita ada gambaran. Yang muttasilah dulu. Yang muttasilah sebagai contoh kalimat, a'indaka zaidun am amr. Syekh Ibn Taimin memberikan contoh, a'indaka zaidun am. Ada kata am. Am, amr. Apakah di sampingmu ada zaid atau ada amr? Am, am di situ berarti au. Atau, apakah di sisimu ada yang namanya zaid ataukah mungkin amr? Maka, yang disebut mu'adil penyeimbangnya itu adalah kata amr. Selain menyebutkan Zaid, disebutkan nama lain yaitu Amr. Ya. Apakah di sisimu ada Zaid? Bukan begitu saja, tapi atau mungkin ada Amr. Maka Amr itu posisinya sebagai muadil. Nah, penyeimbang. Sehingga mungkin jawabannya kalau ada Zaid atau Amr. Nah. Tapi kaitannya dengan An-Naml 62 ini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin merojihkan bahwa itu munqati'ah. Am di situ artinya bahkan. Kita perhatikan ayatnya. Ammai amman yujibul muttar. Bahkan. Sedangkan dalam terjemah masih kita perhatikan dengan kata atau. Atau siapakah. Tapi kalau mengkot ya. Bahkan siapakah. Yujibul muttar. Yang bisa memperkenankan atau mengabulkan doa orang yang kesulitan. Wayaksifusu dan bisa menghilangkan kesusahannya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada muadilnya. Atau begini, begini, begini. Tidak disebutkan gitu. Sehingga am di sini kategorinya mungkoti'ah. Nah, kalau antum jumpai di dalam terjemah tertulis atau dengan faedah seperti ini, kita lebih jauh lagi bahwa tidak sekedar atau tetapi bahkan. Nah, kalau kita perhatikan An-Naml ayat ke-60-an ini, Beberapa kali Allah sebut kata aman. Coba kita perhatikan, dibuka mushafnya. Dari ayat 60. Kemudian 61. Kemudian 62 yang kita bahas. Kemudian 63. Kemudian 64. Berapa kali itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ayat 60-nya. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a. Jadi kalau kita mengikuti terjemah, atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air bagi kalian minas samai ma'a, dari langit. Wa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Dan kami tumbuhkan dengan air itu hadaiq, hadiqa hadiqa, kebun-kebun yang bahjah, yang berpandangan indah. Bahjah itu indah. Maka nalakum antum bitu syajarataha. Dan kalian sekali-kali tidak mampu untuk menumbuhkan pepohonannya. Apakah kalian bisa menumbuhkan pohon? Maka kemudian Allah sebut, A'ilahun ma'allah. Kalau sudah kalian akui seperti itu, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ini yang perhatikan juga, A'ilahun ma'allah berulang. Dari 60, 61, dan yang disebutkan tadi. Balhum qawmun ya'dilun. Bahkan sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang ya'dilun. Orang yang menyimpang. Kaum yang menyimpang dari kebenaran. Berikutnya 61. Amman ja'alal arda qarara. Nah, kalau kita ngikuti terjemah, atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai qarar, sebagai tempat berdiam. Wa ja'ala khilalaha anhara. Dan menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya. Celah-celah bumi. Allah ciptakan adanya sungai. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan menjadikan gunung-gunung tadi sebagai rawasiya. Sebagai penguat atau yang mengokohkan bumi supaya tidak guncang. Wa ja'ala bainal bahrain. Dan Allah jadikan suatu pemisah antara kedua laut. Nah, yang dimaksud dua laut di sini yang asin dan sungai yang besar yang bermuara ke laut. Nah, sungai yang tawar setelah sampai di muara tidak langsung menjadi asin. Maka Allah katakan wajah alal bahraini hajiza. Kami jadikan satu pemisah antara dua laut tadi. A'ilahun ma'allah. Apakah ada di samping Allah Tuhan yang lain? Berulang kembali. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan sebenarnya kebanyakan manusia tadi tidaklah mengetahui. Nah, kemudian ayat 62. Tadi sudah diterjemahkan. Kita lompati menuju ayat 63. Sekaligus kita selesaikan. Yang mana berawal dengan amman. 63. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahar. Dan siapakah yang memimpin kalian fi dhulumatil barri wal bahar, pada kegelapan di daratan dan juga di lautan. Wa may yursilur riyaha. Dan siapakah yang mendatangkan angin busra baina yadaihi rahmatih, sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Sebelum datang rahmatnya di sini maksudnya air hujan yang menjadikan sebabnya subur tanaman. A'ilahun ma'allah. Yang keempat, Allah ulangi lagi. A'ilahun ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Ta'alallahu amma yushrikun. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Satu lagi, yang kelima, pada ayat 64, kelanjutannya, Amman yabda'ul khalqa, atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, thumma yu'idu, kemudian mengulanginya lagi, Naam. Wa may yarzuqukum minas sama. Mengulangi lagi artinya setelah mati dihidupkan lagi. Dan siapakah yang bisa memberikan rezeki kepada kalian dari langit wal ard dan juga bumi? A ilahun ma Allah. Tidak ada lain kecuali hanya Allah, maka Allah angkat dengan satu pertanyaan, A ilahun ma Allah? Apakah di sana ada ilah selain Allah? Qul hatu burhanakum. Katakan, bawa sini, tunjukkan ke sini bukti kebenaran kalian. Kalau kalian mengakui ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. In kuntum shodiqin. Jika kalian orang-orang yang benar. Maka patut menjadi perhatian kita. Ayat demi ayat. Sampai beruntun seperti ini Allah ulang beberapa kali dalam bentuk pertanyaan. Nah, itulah manfaat kita mentadabbur atau mentelaah Al-Quran. Maka dari 60 sampai 64 yang diawali dengan amman, maka am di situ sesuai pendapatnya Syekh Utsaimin adalah mungqati'ah, artinya bahkan. Bahkan siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Bahkan siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam? Bahkan siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan? Bahkan siapakah yang memimpin kalian dalam kegelapan di daratan dan lautan? Bahkan siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya kemudian diulang kembali? Nah, bukan au, bukan atau. Nah, kenapa? Karena tidak ada muadilnya, tidak ada penyembandingnya. Beda dengan muttasilah. Kita lanjutkan. Setelah kata amman, kemudian Allah sebutkan yujibul muttarra. Yujib artinya memperkenankan atau mengabulkan. Itu fi'il mudhari'. Fi'il madhinya ajaba. Yujibu. Ya'nya dhammah. Yujibu. Menunjukkan asal kata fi'il madhinya 4 huruf. Ajaba. Ajaba yujibu. Ajaba itu apa? Memperkenankan atau menjawab. Nah, sehingga kata jawaban dari bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Ajaba. Menjawab. Atau ijabah. Diijabai doa. Diperkenankan. Dikabulkan oleh Allah. Yujibu yang memperkenankan. Al-muttarra, al-muttar kata Syekh Utsaimin dari kata al-muttar. Mim, bot, ta, ra, ro. Al-muttar dari kata itu. Muttar. Apa artinya muttar, muttar? Alladhi asabahu ad-darar. Yang tertimpa kemudaratan padanya. Orang yang terkena kemudharatan atau mungkin di sini diartikan dalam kesulitan. Amman yujibul muttarra. Bahkan siapakah yang memperkenankan. Memperkenankan apa maksudnya doa. Siapa yang bisa mengabulkan doa al-muttarra. Orang yang dalam kesulitan. Idza da'ahu. Idza apabila atau jika da'ahu. Apabila dia berdoa. Nah, maka doa orang yang tertimpa kemudaratan bisa terselesaikan atau bisa terjawab dengan doa. Nah, maka oleh karenanya Allah ikat, Allah kaitkan dengan kata idza da'ahu. Tidak ada yang bisa melepaskan atau menyelesaikan orang yang dalam keadaan kesulitan. Nah, memberikan solusi jalan keluarnya kecuali hanya Allah. Nah, seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, sebagaimana surat Al-Anbiya 84 menyebutkan ketika Ayyub alaihissalam berdoa kepada Rabbnya. Anni massani yadur, bahwa aku tertimpa penyakit, penyakit kusta. Sekian lama, tidak salah, 18 tahun. Nah, bukan waktu yang sebentar. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau sebagai zat yang paling penyayang. Fastajabna lahu, maka kami ijabahi, kami kabulkan doanya. Maka Nabi Ayub di sini nada Rabbahu, berdoa kepada Allah. Apa doanya? Anni massani yadur, ya Allah, aku tertimpa kemudaratan, penyakit berat seperti ini. Mengeluhkan hal itu kepada Allah. Tidak masalah. Nanti dia sampaikan itu. Apa yang dirasakan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wa anta arhamar rahimin. Allah tidak diam, Allah tidak tinggalkan begitu saja. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan baginya. Maka kaitannya dengan ayat ini, Allah sebut dengan idza da'ahu. Siapakah, atau bahkan siapakah yang bisa mengabulkan orang yang dalam keadaan sulit, kesulitan, bisa mengabulkan doanya. Idza da'ahu, ketika dia berdoa. Wa yakshifus su, dan bisa menghilangkan su. Su itu jelek, su itu adalah sesuatu yang mengganggu. Maka di sini maksudnya adalah kesusahan. Siapa pula yang bisa menghilangkan kesusahan? Orang sedih, orang susah, bisa gembira. Siapa yang bisa merubahnya, membolak-balikkan itu? Adalah Allah Jalla wa'ala. Nah. Kemudian, wa yaj'alukum khulafa'al al-ard. Dan bahkan siapa yang bisa menjadikan kalian menjadi khulafa. Khulafa itu jamak dari khalifah. Menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini. Kadang kita bertanya, apa maksudnya Allah jadikan manusia sebagai khalifah? Dijadikan manusia tadi berkuasa di bumi. Dijadikan khalifah maksudnya dijadikan yang berkuasa di bumi. Kemudian kita lanjut bertanya, siapa manusia yang dimaksud berkuasa di bumi? Jawabannya adalah ibadullah as-salihun. Hamba-hambanya Allah yang saleh. Dari mana kita bisa tahu penafsirannya seperti ini? Maka kita menengok kepada dua rujukan ayat. Yang pertama Al-Anbiya 105. Antum tulis. Untuk merujuk, mengetahui makna dijadikan khalifah di muka bumi, Al-Anbiya menyebutkan walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh kami telah tetapkan, kami telah sebutkan di dalam zabur. Nah, kami telah tuliskan di dalam zabur. Zabur itu adalah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabinya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Zabur, seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Sebagian mufassirin mengartikan bahwa Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan kami telah tulis di dalam Zabur, ba' min ba'di dzikri. Sesudah kami tulis di dalam az-zikr. Az-zikr maknanya kalau Zabur diturunkan kepada Daud alaihissalam, maka zikr di situ Taurat. Dan sungguh kami telah turunkan Zabur sesudah datangnya Taurat. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bukti yang berikutnya An-Nur 55. An-Nur ke-55. An-Nur menyatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah menyatakan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum, Allah akan jadikan buat mereka itu di muka bumi sebagai khalifah. Naam. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah lakukan itu kepada generasi sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum, dan kami sungguh, kata Allah, akan kokohkan buat mereka dinahum, agama mereka. Alladzi irtadha lahum, yang Allah ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan sungguh kami akan gantikan ketakutan mereka itu dengan keamanan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka menyembah beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan sedikit pun kepadaku. Asy-syahid pada ayat ini, la yastakhlifannahum, Allah akan jadikan khalifah di muka bumi. Siapa itu? Alladzina amanu minkum wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, mereka lah ibadullah salihun, hambanya Allah yang saleh. Naam. Kemudian ayat tadi masih berlanjut. A'ilahun ma'allah. A'ilahun ma'allah. Apakah ada ilah yang lain di samping atau selain Allah Jalla wa'ala? A'ilahun bukan satu kata tetapi dua. A dengan ilah. A'ilah. A itu biasa diartikan dengan apakah. Nah. Bagaimana terkait dengan ayat ini? Posisinya huruf A tadi. Ada yang menyatakan al-istifham ingkari. Istifham satu huruf atau kata dalam bentuk pertanyaan. Lil ingkar, untuk mengingkari. Apakah ada ilah? Nah, tentunya jawabannya tidak akan ada. Maka itu diistilahkan istifham lil ingkar. Atau yang kedua berarti nafi. Nafi itu peniadaan. Baik yang istifham ingkari maupun nafi, maka saling berdekatan. Sehingga artinya la ahadun ma'allah yaf'alu dhalik. Apakah ada seseorang pun bersama Allah yaf'alu dhalik yang mampu untuk melakukan itu? Nah, insyaAllah mudah untuk kita pahami. A'ilahun ma'allah. Ada yang menyatakan istifham lil ingkar, alif di situ. Ada yang menyatakan sebagai nafi peniadaan. Nah. Qalilam ma tadhakkarun, sedikit. Nah, sedikit dari mereka yang mau mengingat. Maksudnya min azamatillah, dari keagungan Allah Jalla wa'ala. Nah, dan sedikit dari mereka yang ta'tabiruna hujajallah, yang bisa merenungi terhadap hujah-hujahnya Allah. Naam. Falidhalika asyraktum billahi ghairuh fi ibadati. Sehingga karena sedikitnya yang seperti itu, maka terjadilah banyak, atau terjadilah pada sebagian kalian menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah kepada yang lainnya. Nah, asy-syahid berdasarkan dari ayat ini, mengapa muallif rahimahullahu taala jadikan pendalilan tentang beristighatsah kepada selain Allah? Nah, kalau ilah-ilah yang mereka seru tadi tidak bisa mengabulkan dalam keadaan mutor, dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Fala yasluh an yaj'aluha syuraka lillah. Maka tidak pantas mereka untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Karena hanya kepada Allah lah dan hanya Allah sajalah yang bisa mengabulkan, memberikan jawaban terhadap kesulitan yang mereka mintai. Maka jangan kalian beristighatsah kepada selain Allah berupa ilah-ilah tadi ataupun yang lainnya. Selesailah 4 ayat Al-Quran. Kita melangkah pada sebelum kita melangkah pada hadis, kita lihat faedah yang ke-17, al-amrul ajib, suatu perkara yang mengherankan. Wa huwa iqrar abadat al-awthan, pengakuan penyembah berhala. Annahu la yujibul muttarra illallah. Pengakuan mereka bahwa tidak ada yang bisa memperkenankan al-muttar, orang yang dalam keadaan kesulitan. Tidak ada yang bisa memperkenankan dan mengabulkan doa orang yang kesulitan illallah. Kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Mereka mengakui sendiri. Tapi mereka ingkari. Nah. Maka di sini menunjukkan kondisi yang semacam itu ada. Faminan nas man yasjudu lil asnam allati sana'uha bi anfusihim ta'dhiman. Di antara manusia ada yang bersujud kepada berhala yang mereka buat sendiri ta'dhiman, dalam rangka mengagungkan sesembahan tadi. Fa idza waqa'u fi syiddah da'u Allah mukhlishina lahuddin. Jika mereka tertimpa kesusahan, musibah, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak kemudian mereka datang kepada sesembahan-sesembahan tadi, menunjukkan keberadaan kaum musyrikin Arab itu mengakui bahwa yang bisa mengabulkan satu-satunya doa, khususnya di saat kesulitan, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Nah. Berikutnya hadis disebutkan, warawa at-tabrani bi-isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'zil mu'minin. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dengan sanad-sanadnya bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yu'dzil mu'minin yang seringkali mengganggu, menyakiti kaum mukminin, para sahabat. Faqala ba'dhum, maka berkatalah sebagian mereka, sebagian para sahabat, umu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Ayo kita berangkat, kita temui Rasulullah SAW. Nastaghits, kita minta bantuan, kita beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq, dari orang munafik ini. Tentunya istighatsah yang mereka lakukan dalam meminta bantuan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau mampu dan di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka beliau jawab, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Bahwa jangan beristighatsah kepadaku, kata beliau, tetapi beristighatsahlah kepada Allah Jalla wa'ala. Di sini menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada beliau mereka harus lakukan itu, tapi mintalah hanya semata kepada Allah. Walaupun beristighatsah kepada Rasulullah sallam, di dalam perkara yang beliau mampu dan di masa hidup beliau, itu satu hal yang tidak terlarang. Nah, tapi karena ketawaduan beliau, beliau menyatakan jangan beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsahlah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, sebelum kita mengetahui penjelasan hadits ini lebih lanjut, kita simak dulu kata demi kata. Sebutkan diriwayatkan oleh At-Tabrani, kita sering dengar nama seorang imam At-Tabrani, muhaddis, nam ahlul hadis. Siapa beliau? Al-imam al-hafid, beliau seorang imam, seorang hafid, yang namanya Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub. Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi atau al-Lakhmi at-Tabrani, at-Tabrani. Itu nama lengkap beliau, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhmi at-Tabrani. Siapa Imam At-Tabrani itu? Sahibul Ma'ajim al-Thalatha wa ghairuh. Yang beliau memiliki tiga mu'jam, penulis tiga mu'jam. Nah, dan juga selainnya, selain tiga mu'jam. Mu'jam al-Saghir, mu'jam al-Awsat, dan mu'jam al-Kabir. Ada mu'jam yang saghir, yang kecil, ada yang tengah, ada pula yang besar. Itu karya yang masyhur dari Al-Imam Tabrani, Al-Ma'ajim Al-Thalasah. Beliau meriwayatkan dari Al-Imam, Imam yang ada. Di antaranya Al-Imam An-Nasai. Beliau meriwayatkan mengambil ilmu melalui riwayat-riwayat dari Al-Imam Nasai dan yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah rahimahullah. Nah, di sini beliau membawakan riwayat bi isnadihi dengan sanad-sanadnya. Namun dikaji oleh para ulama, maka ternyata sanad-sanadnya di sini dhaif, sanad-sanadnya lemah. Namun tidak mengapa, kita akan ketahui maknanya, isi dari redaksi di sini. Nah, maka sanad-sanadnya lemah disebabkan karena suatu perawi. Nah, perawi yang dimaksudkan yang lemah adalah Ibnu Luhai'ah atau Ibnu Lahi'ah. Ada yang menyatakan Lahi'ah, ada yang menyatakan Luhai'ah. Nah, kenapa dikatakan lemah Ibnu Lahi'ah? Khallata fi akhir umrih. Terancu pada akhir-akhir umur beliau. Mungkin rancu dari sisi hafalannya, atau mungkin rancu dari sisi apa yang beliau tuliskan. Nah, itu terjadi pada akhir usia beliau. Lihtiraqi kutubih, karena terbakar kitab-kitab beliau. Sebab kerancuan tadi karena terbakar kitab-kitab beliau. Maka di sini beliau tidak mencantumkan penulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak menyebutkan nama sahabat siapa yang meriwayatkan. Setelah ditelusuri bahwa riwayat ini dari Ubadah, sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Nah, ini waktu Isya sudah masuk, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Isi dari hadits ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.